Ini banyak sekali hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu dari sejak kejadian itu sampai satu bulan. Untuk semakin sempurnanya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di balik kisah itu. Banyak ahkam fiqhiyah, akhlaqiyah, muamalah di dalam kisah selama satu bulan itu. Subhanallah. Yang seandainya begitu muncul masalah itu, turun wahyu, selesai sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja mengakhirkan turunnya wahyu selama satu bulan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memunculkan hikmah di balik kisah ini. Masya Allah. Tapi masalah tuduhan, tapi masalah hukuman orang yang menuduh, masalah sikap yang mestinya harus dimiliki oleh seorang mukmin terhadap saudaranya ketika terjadi berita-berita yang tidak sepantasnya muncul, sementara kita ketahui sifat asal dari orang yang dituduh ini tidaklah seperti itu. Masya Allah. Ahkam yang sangat banyak. Qala rahimahullahu ta'ala wa aydan fa inna Allah subhanahu ahabba an yudhira manzilata rasulihi wa ahla baytihi indah wa karamatihim alihi wa an yukhrija rasulahu an hadhi al-qadiyya wa yatawalla huwa binafsihi al-difa' wal-munafaha anhu wal-rad ala a'daihi wa dhammihim wa aibihim bi amrin la yakunu lahu fihi amal ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولي لذلك السائر لرسوله وأهل بيته. وأيضاً dan juga فإن الله سبحانه وتعالى أحب أن يظهر منزلة رسوله. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pengen untuk menampakkan kedudukan rasulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan ahlul bait. Kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah hendak nampakkan. Wa karamatihim alaihi, kemuliaan Rasul dan keluarga beliau. Wa ayukhrija rasulahu an hadhil qadhiyah, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengeluarkan Rasul dan keluarganya dari tuduhan ini. Allah sendiri yang mengeluarkannya. Wa yatawalla huwa binafsihi ad-difa' wal munafaha anhu. Dan Allah sendiri yang membela Rasulnya dan keluarga Rasulnya. Oleh karena itu kemarin dikatakan pertanyaannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak komentar tentang masalah ini? Pamarlabikum. Sebagaimana tokoh-tokoh para sahabat sudah komentar begitu mereka membela Rasulullah dan para keluarganya. Ucapan keluar yang muncul dari mulut sahabat-sahabat mulia yang merupakan tokoh-tokohnya. Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya berita ini yang muncul dan tersebar ini, tuduhan tudingan terhadap Aisyah bahwa Aisyah telah berzina, ini adalah tuduhan keji dan kedustaan. Kenapa Rasulullah tidak mengucapkan ini? Kenapa justru para sahabat yang merupakan tokoh-tokohnya yang mengucapkan? Ternyata Allah sendiri yang menginginkan untuk membela Rasulnya dan keluarga Rasulnya dengan diturunkannya ayat tentang bersih sucinya Aisyah dari tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin. Wa yatawallahu wa binafsihi ad-difa' wal munafaha anhu. Allah sendiri yang membela Rasulnya. Baik. Dan keluarganya. Warad ala a'da'ihi, dan Allah sendiri yang membantah musuh-musuhnya. Wa dammihim wa aibihim, dan Allah yang mencelah musuh-musuhnya. Bi amri la yakunu lahu fihi amal. wala yunsabu ilaihi bal yakun huwa wahdahu almutawalli lidzalik. Dada Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melakukannya. As-sa'ir li rasulih wa ahli baitihi. Allah yang cemburu terhadap rasulnya, taib dan keluarganya. Barakallahu fikum. Dari orang-orang yang menuduh, menuding Aisyah dengan perbuatan keji. Menuduh keluarga Rasulullah sama seperti menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat yang merupakan tokoh-tokohnya langsung mengatakan subhanaka hadza buhtan azim? Barakallahu fikum. Karena mereka sangat yakin kedudukan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan keluarga Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kejadian ini ada. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang yang lebih mulia dari apa yang dituduh-tuduhkan. Masya Allah. La hawla wala quwata illa billah. Wa aidan, dan juga ini masih hikmah kenapa Allah mengakhirkan turunnya wahyu sampai satu bulan dari sejak munculnya berita dusta ini. Wa aidan fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana huwal maqsud bil adha wallati rumiyat zawjatuhu falam yakun yaliqu bihi ay yashhada bi bara'atiha ma'a ilmihi aw dhannihi al muqarib lil ilmi bi bara'atiha wa lam yadhun biha su'an qat wa hashahu wa hashaha walidhalika lamma ista'dara min ahli al ibk qala man ya'duruni fi rajulin balagani adahu fi ahli wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khaira wa laqad dhakaru rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khaira wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Dan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana huwal maqsud bil adha, yang pengen dan jadi target oleh orang-orang munafikin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya. Barakallahu fikum. Cuma mereka tidak mau menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarganya. Baik. Rasulullah yang dijadikan target oleh mereka. Wallati rumiyat zaujatuhu, dan yang dituduh adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakun yaliqu bihi ayyashhada bi bara'atiha ma'a ilmihi. Tentunya tidak akan ada orang yang mau menerima. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pembelaan kepada keluarganya. Orang akan mengatakan, "Oh iya, jelas membela keluarganya." Kan demikian. Audhanihi al-muqarib lil-ilm, atau persangkaan baik Rasulullah terhadap keluarga beliau tentang bersih sucinya dari tuduhan itu. Walam yadun biha su'an qat, dan tidak akan mungkin Rasulullah memperkirakan buruk, berprasangka buruk terhadap istrinya. Wahasyah, sungguh sangat sesuatu yang sangat jauh. Wahasyah, demikian juga Aisyah, sungguh sangat jauh dari tudingan itu. Walidzalika lamma sta'dzara min ahli al-ifk, oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta uzur dari orang-orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May ya'duruni fi rajulin balagani adha." Siapa gerangan yang mau memberi uzur kepadaku tentang seseorang yang telah sampai kepadaku perbuatan kejinya, dia menuduh keluargaku. Barakallahu fikum. Wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khaira. Hanya ini yang bisa diucapkan Rasulullah. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali kebaikan. Wa laqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'ala illa khaira. Mereka juga telah menuduh seorang laki-laki dengan tuduhan keji terhadap Aisyah. Barakallahu fikum. Yang aku juga tidak tahu dari laki-laki ini kecuali kebaikan pula. Wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i, dan dia pun orang yang dituduhkan telah berzina dengan Aisyah, adalah orang yang tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersama dengan aku. Taib. Bahkan yang dituduh ini Sofwan mengatakan, wallahi aku belum pernah sampai sekarang menyingkap kain seorang perempuan pun. Sampai demikian. Barakallahu alaikum. La haula wa illa billah. Fakana indahu minal qara'in allati tashhadu bi bara'ati as-siddiqah. Fakana indahu, maka ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pengetahuan, karina-karina, tanda-tanda. Baik. Isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Aisyah tidaklah seperti yang dituduhkan. Barakallahu fikum. Aktsaru ma indal mu'minin, tentunya bukti-bukti, karina-karina, isyarat-isyarat yang diketahui oleh Rasulullah tentang Aisyah tentunya lebih banyak daripada yang diketahui oleh kaum mukminin tentang Aisyah. Walakin likamali sabrihi wa thabatihi, akan tetapi karena kesempurnaan sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekokohan beliau menghadapi ujian dan cobaan, warifqihi wa husni dhannihi bi rabbihi, kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan prasangka baik Rasulullah terhadap Rabb-nya, wa thiqatihi bihi, dan kepercayaan Rasulullah terhadap Rabb-nya, wa fi maqami sabri wasabat, dan dalam posisi beliau bersabar dan kokoh, wa husni dhanni billahi haqqahu hatta ja'ahu al-wahyu bima aqarra 'ainahu, sampai betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak komentar. Barakallahu fikum. Karena persangkaan baik beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyejukkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa sarra qalbuhu, dan bahagia hati beliau. Wa'azzama qadrahu wa dhahara li ummatihi ihtifala rabbih bihi wa i'tina'uhu bi sana'i bi sya'ni wa dhahara li ummatihi ihtifala rabbih bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan untuk umat ini ihtifal, semacam perayaan dari Rabb-nya untuk Rasul-Nya, bahwa betul-betul Rasulullah adalah orang yang bersih, demikian juga keluarganya orang yang suci dari tuduhan-tuduhan keji yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin. Wa atina'uhu bi sya'ni, dan begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul-Nya. Walamma ja'al wahyu bi bara'atiha, dan ketika turun wahyu yang menunjukkan tentang bersih sucinya Aisyah dari tuduhan-tuduhan keji tersebut, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman sarraha bil ibki fahuddu 80 80, maka begitu telah terang bahwa Aisyah terbebas dari tuduhan itu, maka semua yang menuduh harus ditegakkan hukuman atas mereka, dicambuk setiap orang 80 kali cambukan. Samanina samanin. Walam yuhad al-khabith Abdullah bin Ubay, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin justru. Ma'a annahu ra'su ahli al-ifk, padahal dia adalah tokohnya. Dia awal awal pertama kali, dialah pencetus berita dusta ini. Tayyib. Lian al-hudud takhtifun an ahliha wa kaffarah. Tayyib. Kenapa hanya kaum muslimin yang ikut-ikutan dalam penyebaran kisah ini atau berita ini atau kedustaan ini yang ditegakkan hukum had atasnya 80 kali cambukan? Kenapa justru tokohnya tidak dicambuk? Maka jawabannya qila, ada yang mengatakan li anna al-hudud takhfifun an ahliha wa kaffar, karena hukum had itu sebagai peringan dan pengampun atas dosa orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Wal khabithu laysa ahlan lidzalik. Sementara si keji ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin, bukanlah orang yang bisa dibersihkan. Yang bisa dibersihkan itu asalnya bagus, bersih, kemudian ada noda-noda ini yang dibersihkan. Paham? Barakallahu fikum. Kalau semuanya adalah noda, apa yang mau dibersihkan? Agar hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertakwa yang mungkin ada kotorannya, nodanya. Barakallahu fikum. Yang dengan ditegakkan hukum had, dia akan bersih biiznillah tabaraka wa ta'ala. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul tidak akan mempan, biar diapain juga. Barakallahu fikum. Karena semuanya adalah kotoran. Barakallahu fikum. Apa aja udah bersihkan. Waqad wa'adahu Allah bil 'adzabil 'adzim fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dan mempersiapkan untuknya, untuk Abdullah bin Salul ini, azab yang sangat besar nanti di hari akhir. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dan orang yang menjadi tokoh penyebar berita dusta ini, untuknya khusus di hari kiamat azab yang sangat besar. Fayakfihi dalika 'anil had, maka cukup itu dan tidak butuh dia dengan had. Itu satu pendapat. Wakil pendapat yang lain mengatakan, kenapa justru Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dicambuk sebagaimana yang lainnya dicambuk? Kila bal kana yastawshil haditha wa yajma'uhu wa yahkihi wa yukhrijuhu fi qawalibi man la yunsabu ilaihi. Ada yang mengatakan kana yastawshil haditha wa yajma'uhu wa yahkihi. Dia menyebar berita ini, dia kumpul-kumpulkan dan dia menghikayatkan. Wa yukhrijuhu min qawalibi man la yunsabu ilaihi. Dan dia menyampaikannya dengan penyampaian yang tidak akan dituduhkan dia sebagai penuduh. Baik, contoh. Ini ada perempuan cantik, muda, bersama dengan anak muda juga, yang ganteng, yang kuat, berduaan. Apalagi kalau bukan Dia tidak mengatakan berzina mungkin, tapi orang akan apa? Orang langsung untuk berzina. Hanya itu ya berzina. Paham? Ketika dia dikatakan, ente kemarin mengatakan berzina. Siapa yang mengatakan berzina? Anak kan cuma mengatakan Apalagi kalau bukan Kemampuan barakallahu fikum bersilat lidah. Ini dia mengucapkan dan mengungkapkan satu ungkapan yang orang akan pahami maunya ke sana, tapi dia tidak sharih mengucapkannya. Kan kalau digiring kata-kata itu, kemudian yang mendengarnya langsung memberikan kesimpulan. Dan yang menggiring ini tidak mengucapkan ucapan yang telak, sehingga tidak dinisbahkan tuduhannya ke dia. Seperti ini contohnya. Wa yukhrijuhu fi qawalibi man la yunsabu ilaihi wa qila al-haddu la yathbutu illa bil iqrar aw bayyinah. Ada juga mengatakan bahwa had itu tidak akan bisa ditegakkan kecuali pengakuan atau ada bukti. Wa huwa lam yuqirru bil qadz. Sementara dia sendiri tidak mengaku kalau dia menuduh Aisyah berzina. Tidak ada kata-kata yang muncul dari mulutnya telak mengatakan bahwa Aisyah telah berzina. Tapi dia menggiring orang untuk meyakini keyakinan itu, memahami dengan pemahaman itu. Kan dengan mudah. Ada seorang perempuan yang molek, yang cantik, berduaan dengan laki-laki, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang lain kecuali orang langsung memberikan kesimpulan kecuali perzinahan, kan demikian. Ketika dia dituntut, ente yang mengatakan kemarin, dia akan mengatakan, oh siapa yang bilang? Ana tidak mengatakan itu. Barakallahu. Dia sendiri tidak mengaku. Wala yashhadu bihi alaihi ahad. Sementara tidak ada juga memang orang yang mendengar bahwa dia mengucapkan kata itu, tuduhan itu. Fa innahu wala yashhadu bihi alaihi ahad. Fa innahu innama kana yadhkuruhu baina ashabihi. Walam yashhadu alaihi walam yakun yadhkuruhu bainal mu'minin. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menuduhnya sebenarnya, tapi dia mengucapkannya di hadapan teman-temannya sesama munafikin. Barakallahu fikum. Dan tidak menyebutkannya di hadapan orang-orang mukminin. Baik. Subhanallah. Waqila haddul qathfi haqqul adami la yustawfa illa bimutalabatihi wa inkila innahu haqqul lillahi falabudda min mutalabatil maqduf wa Aisyah lam tutalib bihi ibna Ubay. Waqila haddul qathfi haqqul adami. Baik, ada juga yang mengatakan bahwa haddul qath haqqul adami, haqqan adalah haqqul adami. Artinya kalau ada seorang dituduh berzina, barakallahu fikum, itu haknya dia. Haknya yang dituduh ini untuk melapor atau tidak. Kalau dituduh berzina kemudian diam saja, ah masa bodoh dengan tuduhan itu. Toh juga aku tidak melakukan apa-apa. Selesai sudah. Jadi, yang menuduh tidak dihukum. Tapi ketika merasa yang dituduh ini merasa harga dirinya tercabik-cabik, kehormatannya habis, barakallahu fikum, nama baiknya tercoreng, maka dia angkat masalah ini ke mahkamah. Si fulan menuduh saya telah berzina. Buktinya si fulan mendengarkan dia melakukan itu, mengatakan itu. Maka ini dia ditarik. Artinya selama dia tidak dituntut, barakallahu fikum, mendatangkan apa? Saksi. Karena siapa yang mendatangkan tuduhan, ini ada seorang mengatakan si fulan telah berzina atau si fulana telah berzina, maka dia akan dinaikkan ke mahkamah. Barakallahu fikum. Dia harus mendapatkan 4 orang saksi yang melihat perzinahan itu. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau ternyata dia tidak bisa mendapatkan 4 orang saksi atas tuduhannya, maka dia yang akan dicambuk 80 kali cambukan. Barakallahu fiik. Haknya orang yang tertuduh ini. Barakallahu fiik. La yustawfa illa bimutalabatihi. Tidak akan ditegakkan hukum had 80 kali cambukan terhadap si penuduh kalau yang tertuduh tidak melapor. Wa in qila innahu haqqul lillahi fala budda min mutalabatil maqduf. Walaupun itu termasuk dikatakan hak Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada tuntutan dari orang yang tertuduh tadi. Wa Aisyah lam tutalib bihi Ibn Ubay, dan Aisyah tidak menuntut, barakallahu fikum, Abdullah bin Ubay. Wakila bal taraka haddahu limaslahatin hiya a'zamu min iqamatihi. Ada yang mengatakan juga bahwa ketika Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum had, itu sebenarnya untuk kemaslahatan, kemaslahatan yang lebih besar daripada ditegakkan hukum had. Kama taraka qatlahu ma'a dhuhuri naqa'na nifaqi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum mati atas orang ini pada saat nampak jelas bahwa dia telah munafik dengan bukti-bukti nyata. Berkali-kali bahkan nampak kedustaannya. Ada beberapa orang saksi yang mempersaksikan bahwa dia mengatakan kata-kata ini. Barakallahu fikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenarkannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang ini. Padahal hukum yang semestinya adalah hukum mati untuknya. Barakallahu fikum. Wa hiya ta'lifu qaumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum itu untuknya sekedar untuk melembutkan hati kaumnya. Wa adamu tamfirihim 'alal Islam, dan dengan tidak ditegakkannya hukum itu pada Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi agar supaya orang tidak lari dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum itu atas mereka, tetapi agar supaya jangan ada orang yang mengatakan inna Muhammadan qatala ashabahu, bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Fa innahu kana muta'am fihim, karena Abdullah bin Ubay bin Salul banyak pengikutnya, dia ditaat. Ra'isan alaihim, dia merupakan tokoh. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sudah digadang-gadang dia untuk menjadi tokoh Tib Aus dan Khazraj. Barakallahu alaikum. Begitu Rasulullah SAW datang, kaum muslimin pada berkumpul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah dia merasa tersaingi dan peluang untuk menjadi orang nomor satu pudar. Barakallahu fikum. Di kota Madinah. Maka akhirnya dia pun masuk Islam hanya sekedaran. Sebenarnya dia tidak senang dengan Islam dan kaum muslim. Tidak senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang orangnya licik. Dia munafik. Orang munafik tidak dikatakan sahabat Rasulullah. Baik. Definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada beliau. Baik. Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia dalam kondisi beriman, dan mati dia dalam kondisi beriman pula. Itulah sahabat. Walaupun hanya melihatnya dari jauh, kan dia sudah bertemu. Sana Rasulullah. Dia sudah dianggap sahabat. Dan ini keistimewaan dan kekhususan untuk Rasulullah. Beda dengan kita. Nanti setelah bergaul sekian lama baru kita tapi sahabat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun yang pernah bertemu, hatta tidak melihat, yang penting ketemu. Artinya mungkin dia buta. Karena ada beberapa orang sahabat buta. Barakallahu fikum. Tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu, maka tetap dia katakan sahabat. Maka munafikin bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada hakikatnya mereka kufar. Mereka adalah orang-orang kafir. Walaupun secara zahir hidup di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara mereka ada memang yang telah pernah beriman kemudian menjadi munafik. Di antara mereka memang tidak pernah beriman. Baik. Di antara mereka yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kalian tidak perlu lagi mencari-cari udzur. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Baik. Di sini para ulama mengatakan bahwa melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperolok-olok agama ini, barakallahu fikum, itu termasuk perkara yang menjadikan orang murtad. Baik. Mereka mengatakan ketika mereka kembali dari peperangan, baik, dia mengatakan haulai qurrauna argabutuna, baik, wa'akzabu alisina wajiban indal liqa. Ini para penghafal Quran kita ini orang-orang yang paling besar perutnya, paling kuat makannya, dan paling dusta lisannya, dan paling pengecut dalam peperangan. Sifat-sifat yang mereka sebutkan ini, yang mereka tuduhkan kepada para penghafal Al-Quran, ada pada mereka justru. Barakallahu fikum. Baik. Disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laporan masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalian yang mengatakan ini itu?" Baik. Kata mereka, "Ya Rasulullah, innama kunna nahudu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kami cuma sedang bersenda gurau, berkelakar untuk meringankan perjalanan yang memenatkan ini, terlalu penat dalam perjalanan kita ini. Maka kami berkelakar, bermain-main, cuma sedang bersenda gurau. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "La ta'tadiru." Jangan lagi kalian mencari-cari alasan. Ada kafir tumbak dari imanikum. Kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian masih beriman. Menunjukkan bahwa mempermainkan agama ini termasuk ridha. Baik, hati-hati. Sekarang ini banyak orang-orang yang mempermainkan agama melalui TikToknya. Apa itu TikTok? Baik, barakallahu fikum. Agama dan ayat Allah Subhanahu wa taala, syariat dijadikan bahan konten untuk ditertawakan. Barakallahu fikum. Agama dijadikan apa? Bahan untuk ditertawakan. Subhanallah. Dijadikan lucu-lucuan. Hati-hati, barakallahu fikum. Sangat mengerikan. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Memperolok-olok agama, mentertawakannya, menjadikan bahan guyonan, termasuk kufurun billahi subhanahu wa ta'ala. Kekufuran. Nasnya sangat jelas. Ketika orang-orang itu mengatakan beralasan, ya Rasulullah, kami cuma sekedar bersenda gurau, main-main. Allah tidak terima itu. Agama ini bukan bahan guyonan, bahan permainan, bukan. Agama ini adalah syariat agung dan mulia untuk dijalankan, untuk diamalkan, sehingga kitanya pun yang mengamalkannya menjadi agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Abdullah bin Ubay bin Salul, fa'innahu kana muta'am fihim, dia ditaati oleh kaumnya, ra'isan alaihim, sebagai tokoh, falam yu'man isharatul fitnah fi haddihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin merasa khawatir akan terjadi sekian banyak protes ketika tokoh mereka dicambuk. Wallahu turikali hadhil wujuhi kulliha. Boleh jadi barakallahu fikum tidak ditegakkannya hukum had atas Abdullah bin Said bin Salul karena semua alasan tadi ini. Barakallahu fikum. Fajlul damis bin Usasa. Dan dicambuklah 80 kali seorang sahabat mulia yang bernama Mistah bin Usasa, Wahsan bin Sabit, Wahamna bintu Jahsh, Wahaulai minal mu'minin as-sadiqin tathiran lahum wa taksira. Mereka-mereka ini Mistah bin Usasa, Taib, punahan atau sepupunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu bikum. Bukan orang lain. Wahsan bin Sabit, Wahamna bintu Jahsh, haulai minal mu'minin as-sadiqin. Mereka-mereka dari kalangan mu'minin yang jujur. Ditegakkan hukum had atas mereka takfiran, tathiran, sebagai penghapus dosa-dosa dan sebagai pembersih kesalahan. Wa taraka Abdullah bin Ubay idan falisa huwa min ahli dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi tidak mencambuk Abdullah bin Ubay bin Salul karena memang dia bukan orang yang bisa dibersihkan dengan cambukan. Barakallahu fikum. Kotor semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang perlu dibersihkan. Tidak ada yang bisa dibersihkan. Tidak ada yang bisa dibersihkan daripada kecuali dengan cara memusnahkannya. Barakallahu fikum. Yang bisa dibersihkan itu yang hukum asalnya memang bersih, kemudian terpercik kotoran, terpercik noda-noda. Kotoran dan noda-noda itulah yang akan dibersihkan dengan hukum had bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.